Suara Islami. Bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Menghadirkan Renungan Islami. Pahlawan dan perubahan. Jangan cepat puas, bangga, atau bahagia saat nama kita disebut oleh jutaan orang, terukir dengan tinta sejarah, atau mungkin dalam kalam Allah sekalipun. Serta jangan cepat pula kecewa, rendah diri, atau merana saat nama kita tak pernah disebut oleh lisan-lisan manusia. Tak disebut dalam berita sejarah, atau mungkin oleh kalamullah sekalipun. Persoalannya memang bukan sekedar nama yang disebut atau diukir, tetapi persoalannya adalah dalam konteks apa nama kita itu disebut dan diukir dalam sejarah. Dengan kebaikan dan kemuliaan, atau keburukan dan kehinaan? Bukankah ada iblis yang namanya terukir di Lauhul Mahfud? Akan tetapi dalam kerangka laknatullah. Bukankah Fir'aun yang gelar kebesarannya terukir dalam kalamullah? Akan tetapi dalam kerangka taga dan kafaro. Padahal di sisi berseberangan terdapat beberapa tokoh yang namanya tidak disebut secara langsung oleh Allah, akan tetapi sejarah hidup mereka terukir dalam tinta emas Al-Quran yang mulia. Ada ahlul ilmu yang mengukir sejarah di zaman Sulaiman alaihissalam. Ada rojulun yasha yang menoreh kepahlawanan di kisah Yasin. Ada ashabul kahfi yang istiqomah ratusan tahun dalam tauhid. Dan ada pula ashabul ukhdud yang meregang nyawa karena kebesaran jiwa dalam iman di zaman Bani Israel. Intinya, mereka telah mengukir sejarah kepahlawanan dan perubahan di alam fana ini, walaupun masing-masing berada pada posisi kontradiktif dengan yang lainnya. Kemasyuran, kemuliaan, dan kehormatan telah menjadi ajang perlombaan mereka yang berjiwa besar dengan segala tantangan dan rintangannya. Ada satu kata kunci yang dapat terlihat dalam perlombaan meraih kemasyhuran, kemuliaan, dan kehormatan, yaitu merubah sejarah dan menjadi pahlawan di masanya. Saudaraku, perubahan dan kepahlawanan adalah dua fenomena yang tak dapat dipisahkan, selalu bersatu dalam satu kata dan fakta. Tak ada satu perubahan pun yang terjadi, tidak ada pahlawan di balik peristiwa tersebut. Di mana ada perubahan, di situ ada pahlawan. Di saat muncul pahlawan, sinar perubahan tampak berbinar. Kepahlawanan dimulai dari perubahan dan akan melahirkan perubahan. Hanya orang yang bersedia menjadi pahlawan, yang dapat berjiwa besar. Dan orang yang berjiwa besarlah yang akan menjadi pahlawan perubahan. Dimulai dari perubahan, lalu menjadi pahlawan, hingga terjadi perubahan dan tergapailah kemasyhuran, kemuliaan, dan kehormatan. Inilah rahasia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan semangat kepahlawanan. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Akan tetapi, wahai saudaraku, untuk merubah diri menjadi pahlawan, kita membutuhkan seperangkat bekal yang harus kita miliki. Apa saja bekal itu? Kita dapat menyimak rahasia-rahasia Al-Quran ketika kita mengungkapkan kisah kepahlawanan dalam Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan. Setidaknya dapat diambil 3 karakteristik utama yang harus dimiliki seorang pahlawan, yaitu ilmu dan keikhlasan. Tahukah kita apa yang menyebabkan terjadinya perubahan besar di awal penciptaan manusia pertama? Malaikat yang tak pernah lelah bertakdis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun harus patuh menundukkan diri dengan bersujud kepada Adam. Walaupun secara kasat mata, seperti yang dilansir iblis, Adam hanyalah sosok makhluk yang diciptakan dari tanah yang tidak lebih mulia dibandingkan dirinya yang tercipta dari api. 2 makhluknya telah mengukir sejarah manusia, yaitu Adam dan malaikat. Sedangkan 1 makhluknya, yaitu iblis, telah mengukir sejarah hina, bahkan laknat hingga hari kiamat. Ada 2 rahasia yang membuat mulia 2 pahlawan perubahan besar dalam sejarah hidup dan kehidupan sejarah zaman itu. Pertama, Adam yang dimuliakan dengan ilmu. Ulama besar Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid halaman 162 memberikan ulasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menampakkan kemuliaan dan keutamaan Adam terhadap seluruh makhluknya. Lalu Allah pun menciptakan makhluk-makhluk itu lebih dahulu daripada Adam. Karena itu, malaikat berkata, sesungguhnya Rabb kita menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Dia tidak menciptakan 1 makhluk pun yang lebih mulia daripada kami. Maka, ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan untuk sujud kepadanya, mulailah jelas keutamaan dan kemuliaan Adam dibandingkan mereka disebabkan ilmu pengetahuan. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Rob berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika memang kalian orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan akan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Qul ma al-'aini